Ajarkan aku ingin seperti dirimu mengasihi sesama. Ajarku mengerti kasihmu seperti engkau telah ajarkan. Aku ingin seperti dirimu mengasihi sesama. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu. Kasih itu panjang sabar. Engkau telah ajarkan, aku ingin seperti dirimu mengasihi sesama. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih setia, setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu.